الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الله أعزكم الله Sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab usul salata, insyaallah malam ini kita memasuki malam pertama dari bulan Dzulhijjah berdasarkan ru'yah, betul ya? Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terkait dengan fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu Allah bersumpah, wal fajr wa layalin ashr. Artinya adalah malam-malam yang 10 di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kesempatan ini mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita isi dengan amal soleh ya, dalam bentuk apapun. Di antaranya adalah menghadiri majelis ilmu seperti ini. Adapun bagi yang berniat untuk menyembelih udhiyah, kalau sudah berniat ya, maka mulai maghrib tadi dia harus menahan diri untuk tidak memotong rambut atau kukunya atau kulitnya. Nah ini mungkin aneh ya, kulit kok dipotong itu gimana itu? Oke. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza dakhalatil ashr faman arada minkum an yudahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an hatta yudahi." Wa fi riwayah, "Fala yalasanna min sya'rihi wala min adfarihi." Jadi kalau sudah mulai masuk malam pertama di bulan Dzulhijjah, maka siapa saja di antara kalian yang hendak berkurban, jangan sampai dia mengganggu gugat rambut maupun kulitnya, di riwayat yang lain rambut maupun kukunya, sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Kalau rambut jelas, kuku jelas, kalau kulit ini bagaimana? Contohnya adalah ya, misalnya bibirnya pecah-pecah. Ya, ada satu yang kering. Sudah biarkan aja. Ya, jangan dengan sengaja dicokoti gitu sampai akhirnya lepas. Ini bagian dari kulit. Demikian juga yang tumitnya. Yang tumitnya halus-halus itu ya, kayak batu apung. Itu juga jangan diganggu gugat, biarkan aja seperti itu sampai dia selesai menyembelih kurbannya. Kalau dia mau sudah berniat sejak memasuki atau sebelum masuknya bulan Dzulhijjah, dia sudah ada rencana untuk menyembelih kurban, maka begitu masuk seperti maghrib tadi ini, dia biarkan saja sampai dia selesai menyembelih kurbannya. Ya. Demikian juga. Di antara yang masuk dalam pengertian kulit adalah ketombe. Yang nempel, pokoknya yang nempel di kulit kita yang itu alami ya. Bukan cat, kalau cat nempel kita bersihkan enggak apa-apa. Atau kalau itu alami, bagian dari kulit ya, maka itu jangan diambil, biarkan saja. Itu salah satu aturan yang berlaku bagi orang yang mau udhiyah. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggap bahwa larangan ini bukan larangan yang sifatnya pengharaman namun makruh. Ada yang seperti itu, yang terakhir madhab Syafi'i seperti itu. Tapi Allah Alam yang lebih rajih adalah larangan ini harus dipatuhi. Ya. Kalau lupa bagaimana? Ya, kalau lupa tidak apa-apa, cukup istighfar, dia tidak berdosa. Ya. Dan jangan ulangi lagi. Kalau sengaja, ya dia berarti telah melakukan suatu dosa. Dia harus bertaubat. Tapi tidak mempengaruhi keabsahan kurbannya. Tetap kurbannya itu sah walaupun dia tidak mematuhi aturan ini. Kemudian di antara yang dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amal soleh secara umum, ya, termasuk juga shaum. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah, shaum dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sunnah, karena itu termasuk amal soleh. Ya. Yang paling tidak anjurkan adalah tanggal 9-nya. Tapi tidak berarti di hari-hari yang lain tidak dianjurkan, karena dia masuk dalam keumuman hadis. Ma min ayyamin al-amalus soleh. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah, melebihi amal soleh pada hari-hari 10 ini, kecuali, kata Rasulullah, kecuali kalau amal solehnya itu berupa jihad fisabilillah, dan si mujahid ini yang berangkat dengan harta dan jiwanya ini pulang tinggal nama, tidak dapat ghanimah dan kehilangan nyawanya. Kalau seperti itu, ya itu baru bisa mengimbangi, kata Rasulullah. Adapun amalan-amalan selain yang itu, maka tetap amalan yang dilakukan di bulan ini lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah. Ya. Dengan mengindahkan juga bahwa amalan itu ada urutannya. Pertama yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib sifatnya, yang fardu. Ya. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah atau Abu Dzar, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Ini jelas sekali. Allah dalam hadis qudsi ini mengatakan tidak ada suatu amalan yang dijadikan sarana untuk bertakarrub kepadaku oleh hambaku yang lebih kucintai daripada apa-apa yang kuwajibkan atasnya. Jadi kalau kita ingin menjaga amal soleh kita di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, maka yang paling utama harus kita perhatikan adalah yang wajib-wajib. Sholat 5 waktunya. Ya. Ini wajib, perhatikan baik-baik kualitasnya. Kita perhatikan, kita jaga. Kalau bisa jangan sampai telat takbiratul ihram sesaat setelah imam takbiratul ihram. Bagi yang laki-laki yang sholat berjamaah, pelihara jamaahnya, jangan sampai kita ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Cuma 10 hari enggak lama insyaallah itu. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Ya. Demikian juga yang umpamanya punya kewajiban-kewajiban lain, baik kewajiban berkaitan dengan fisik maupun dengan hartanya, maka saat ini adalah saat yang paling tepat untuk menunaikan kewajiban tersebut. Barangkali itu sebagai tadzkir, ya, peringatan, karena kebetulan kita memasuki malam yang pertama. Samping itu ada satu lagi, ya, disunahkan juga untuk banyak-banyak membaca takbir. Jadi takbir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Takbir yang mutlak adalah takbir dari sekarang ini, 1 sampai 9. Itu takbir yang mutlak. Kapan saja, di mana saja, antum jalan di toko, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ya. Sedang jalan menuju masjid, sedang jalan menuju kampus, ya, itu sunnahnya Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Ya. Ibnu Umar maupun sahabat yang lainnya sengaja masuk pasar untuk bertakbir dengan lantang untuk mengingatkan orang agar banyak-banyak mengucapkan takbir. Ini takbir yang mutlak. Tidak hanya dibatasi setelah selesai sholat saja, enggak. Ya. Jadi itu diantara amal-amal soleh yang kita dianjurkan, termasuk juga sedekah, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, zikir-zikir ini juga kita pelihara dan kita perbanyak. Kemudian untuk masuk ke inti dari kajian kita, dan kita ini adalah kajian yang pertama yang berkaitan dengan syarah al-usul al-thalathah. Antum tahu bahwasanya kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, yang lahir pada tahun 1195 Hijriah, dan wafat tahun 1206 Masehi. Umurnya sekitar 91 tahun. 1115 Hijriah lahir dan wafat tahun 1206. Jadi 91 tahun umurnya. Dan nasab beliau sampai ke Bani Tamim, salah satu kabilah Arab yang terkenal, yang mendapat tazkiyah dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, "La ziltu uhibbu Bani Tamim mundu thalathin sami'tuha au sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku senantiasa mencintai Bani Tamim semenjak mendengar tiga hal dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, innahum asyaddu ummati ala dajjal. Bani Tamim ini adalah umatku yang paling keras melawan dajjal. Baik dajjal yang al-a'zam, dajjal yang muncul di akhir zaman nanti, atau dajjal-dajjal lain yang sudah bermunculan dari masa ke masa. Dajjal itu artinya para pendusta. Karena Nabi juga mengatakan, baina yadai sa'ah thalathuna dajjalun. Ya, menjelang hari kiamat akan muncul 30 dajjal. Dajjal ini pembohong-pembohong, baik mereka yang mengklaim sebagai nabi atau yang lainnya. Ya. Dan nanti di hari kiamat, tombak yang paling panjang tombaknya Bani Tamim ketika akan melawan dajjal. Ini jelas merupakan mangkobah, merupakan fadilah diperuntukkan untuk Bani Tamim. Walamma ja'at sadaqatuhum qala hadhihi sadaqatu qaumina. Fadilah yang kedua yang menjadikan Abu Hurairah ini mencintai Bani Tamim adalah ketika Bani Tamim ini membayarkan zakat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata Rasulullah, ini adalah zakatnya kaum kami. Beliau menganggap Bani Tamim sebagai kaumnya, padahal mereka nasabnya secara nasab tidak merupakan bagian dari suku Quraisy, apalagi dari Bani Hashim. Tapi Rasulullah menganggap Bani Tamim sebagai kaumnya. Ini juga merupakan mangkabah. Yang ketiga, وَكَانَتْ سَبِيَّةً عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلِ. Fadilah yang ketiga yang menjadikan Abu Hurairah mencintai Bani Tamim adalah ada seorang wanita dari Bani Tamim yang menjadi tawanan perang, dan ketika itu dia berada di bawah kepemilikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apakah kata Rasulullah, a'titiha, bebaskan dia. Yang statusnya sebagai budak tadi itu, bebaskan dia. Fa innaha min waladi Ismail. Karena perempuan Bani Tamim ini adalah termasuk keturunannya Ismail alaihissalam. Jadi ini merupakan mangkabah bagi Bani Tamim yang berkaitan dengan leluhur dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Dan beliau lahir di sebuah kota kecil bernama Uyainah, ya, dalam sebuah keluarga yang terkenal dengan keluarga yang alim, keluarga yang mulia, yang taat beragama, ya, bapaknya adalah seorang alim besar. Demikian juga kakeknya Sulaiman, ya, Abdul Wahab maupun Sulaiman, keduanya adalah ulama di wilayah Najd ketika itu. Beliau telah menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Ya. Kemudian belajar fikih dan cukup menguasai masalah fikih, bahkan menjadikan bapak ini takjub karena sangat kuat hafalannya. Dan beliau juga sangat rajin mutala'ah, rajin membaca buku, membaca kitab-kitab tafsir dan hadis, dan bersungguh-sungguh dalam talabul ilm siang dan malam. Banyak matan-matan yang beliau hafal dari berbagai disiplin ilmu, karena memang hafalannya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya mencukupkan diri dengan menghafal dan belajar dengan ulama setempat, beliau juga melakukan rihlah, mengembara untuk mencari ilmu di belahan bumi lain, di antaranya ke Mekkah, ke Madinah, kemudian sampai ke Irak, ke Basrah sana. Semuanya itu beliau lakukan dalam rangka talabul ilm, belajar ilmu fikih, belajar ilmu faraid, belajar ilmu hadis, ya, belajar ilmu bahasa Arab dan lain-lain. Dan beliau juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman dan analisa yang sangat tajam. Dan ini bisa kita rasakan ketika kita membaca kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu dalam akhir setiap bab itu beliau menyebutkan al-fawaid, faedah-faedah yang bisa dipetik dari nas-nas yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Nah, itu menunjukkan ketajaman analisa dan istimbat serta pemahaman beliau. Sehingga orang yang belum mengenal siapa beliau menganggap bahwa metode beliau ini seperti metodenya Imam Bukhari dalam menyusun Sahih Bukhari. Sangat mirip sekali. Adapun karya-karyanya cukup banyak di antaranya, dan banyak di antaranya itu merupakan karya yang monumental, menjadi matan-matan ilmiah yang dihafal dan disyarah dari masa ke masa. Salah satunya adalah yang ada di hadapan kita kali ini, ini kitab Salasatul Usul, mungkin juga kitab Tauhid, ada yang berupa rasail, risalah-risalah ringkas seperti Al-Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam, ada juga Kashfus Syubuhat, kemudian ada yang agak tebal seperti sebuah kumpulan hadis, ya, saya lupa judulnya apa, lumayan tebal itu. Demikian juga dalam ilmu fikih seperti Adabul Masyi ila Shalah, ya. Dalam ilmu sirah beliau memiliki mukhtasar, ya, mukhtasar Sirah Nabawiyah, ada lagi mukhtasar Zadul Ma'ad, ini merupakan buku dalam ilmu sirah, yaitu mukhtasar Zadul Ma'ad, ikhtisar dari kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Demikian juga mukhtasar al-insaf wa syarh al-kabir dalam ilmu fikih, kitab al-insaf dan kitab al-syarh al-kabir adalah kitab fikih yang berjilid-jilid, dan beliau memiliki ringkasannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya, ya, beliau dalam mutalaah. Saya punya itu yang al-insaf wa syarh al-kabir itu, kalau disatukan itu ditambah kitab al-muqni' itu bisa jadi 36 jilid, ya. Ya, kalau dipisah-pisahkan ya mungkin masing-masing bisa 12 jilid. Itu diringkas oleh beliau. Dan beliau juga memiliki banyak fatwa maupun risalah-risalah, surat-surat yang beliau layangkan kepada tokoh-tokoh di zaman beliau, berisi nasihat maupun debat ilmiah dalam masalah-masalah yang penting, itu juga sangat banyak sekali, bahkan sudah dikumpulkan menjadi sebuah ensiklopedia, yakni Majmu' Mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada beberapa jilid. Wafatnya tadi kita telah singgung ini pada tahun 1206 Hijriah di negeri Najd sana. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, kita masuk ke syarah dari kitab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjadi kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam hampir atau mungkin semua ya, semua karya-karya beliau, beliau selalu memulainya dengan basmalah. Ya, selalu memulainya dengan basmalah. Dalam rangka tabarruk, ya, mencari berkah dengan nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, atau dalam rangka mengamalkan sebuah hadis yang berbunyi kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ya. Ini hadis ini sangat terkenal walaupun derajatnya tidak sahih. Namun sangat terkenal sekali dan diamalkan oleh para ulama. Ya, ini artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia itu terputus. Abtar ya, ini akta, terputus dari berkah, kurang diberkahi. Samping itu beliau juga meneladani Rasulullah SAW yang dalam surat-suratnya selalu memulai dengan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila fulan. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada fulan. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau juga meneladani Rasulullah dalam hal ini sehingga dalam setiap kitab-kitab yang maupun risalah-risalahnya selalu diawali dengan bismillah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua di antara sifat-sifat Allah, ya. Ar-Rahman ini wazannya fa'lan, fa'lan itu biasanya memiliki makna penuh. Ya. Fa'lan itu artinya penuh dengan sesuatu. Apa ya sesuatunya tergantung isim apa yang digunakan. Kalau Ar-Rahman berarti penuh dengan rahmat. Makanya Ar-Rahman ini memiliki pengertian rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu di dunia ini. Termasuk orang-orang kafir juga terkena rahmat Allah dari sisi ini. Adapun Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Itu perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Ar-Rahman ini juga memiliki keistimewaan hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada manusia menggunakan isim Ar-Rahman, tidak boleh. Adapun Ar-Rahim boleh dipakai oleh orang lain. Contohnya adalah dalam ayat di surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufun Rahim. Rahim ini sifatnya Rasulullah dalam ayat itu, bukan sifatnya Allah. Jadi boleh dipakai oleh manusia. Ya. Fulan ini orangnya Rahim, boleh. Jadi Fulan ini orangnya Rahman, lah, nggak boleh. Rahman ini khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Aziz itu juga boleh dipakai oleh makhluknya. Makanya bahkan orang kafir pun dipakai menggunakan nama ini. Waqalatim ra'atul aziz, surat Yusuf itu ya. Waqalatim ra'atul aziz itu istrinya al-aziz. Al-aziz ini julukan bagi penguasa Mesir zaman Nabi Yusuf. Adapun Ar-Rahman ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, i'lam, ketahuilah. I'lam, ilmuilah. Ilmu itu sendiri secara bahasa artinya atau secara istilah idraku syai'i ala ma huwa alaihi, idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya, sebagaimana hakikatnya, dengan penuh kemantepan. Ya. Idrok, idrok itu artinya mencapai, adroke itu artinya mencapai. Jadi pencapaian seseorang itu macam-macam tingkatannya. Ada yang dikenal dengan al-ilm, ini kalau mantep namanya ilm. Ya. Idraku syai ala ma huwa alaih. Jadi tingkat-tingkat pencapaian itu ada yang namanya al-ilm. Idraku syai ala ma huwa alaih, idrakan jaziman. Mantap dia di situ, memastikan. Ya. Ada yang kedua, al-jahlul basit. Jahil tapi masih ringan tarafnya. Ya, ini idraku syai ala wajhin yukhalif ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu tapi pada hakikatnya berbeda dengan yang sebenarnya. Ya. Ini jahil. Dia menganggap ini tuh benar padahal itu keliru. Nah, ini namanya jahil. Tapi masih ringan. Yang kedua, al-jahlul murakkab. Atau yang ketiga, al-jahlul murakkab. Jahil, jahil tapi rangkep. Ya. Ya, ini idraku syai. Afwan. Yang kedua, jahlul basit. Jahlul basit itu adamul idrak. Tidak faham, tidak ngerti. Tidak mengetahui. Ini jahil yang basit, yang ringan. Ya, jahil itu artinya enggak tahu gitu. Yang jahlil murakkab ini merasa tahu. Padahal kebalikan dari yang dia ketahui. Menganggap apa yang diketahuinya ini benar, tapi sebenarnya itu adalah bertolak belakang dari hakikat. Termasuk jahil murakkab. Yang keempat, al-waham. Salah faham. Keliru. Wa idraku syai' ma'ahtimal dhid rajih. Waham itu artinya dia mengetahui sesuatu tapi ada kemungkinan bahwa apa yang dia ketahui ini bukan sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang benar, dan kemungkinannya ini kuat. Yang kelima, asyak. Asyak itu adalah idraku syai' ma'ahtimalin musawin. Dia punya persepsi, tapi ada kemungkinan persepsi ini keliru, dan kemungkinan itu 50%. Di bawahnya yang waham. Kalau waham ini di atas 50%. Kalau syak ini di bawah atau 50%. Jadi sama-sama kuat kemungkinannya. Entah ini yang benar atau bukan seperti ini yang benar. Yang keenam adalah dhon. Ya. Dhon ini adalah dia mengetahui sesuatu tapi ada kemungkinan kecil. Masih ada kemungkinan cuman kecil di bawah 50% bahwa apa yang dia ketahui ini masih belum sesuai dengan kenyataan. Jadi adalah maratibul idrak. Dia menggunakan istilah i'lam, ketahuilah, artinya ketahuilah dengan sebenar-benarnya. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya, ini menunjukkan karakter seorang pengajar itu harus berlemah lembut, ya. Dia harus menunjukkan bahwasanya dia ini benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang diajarinya. Dan ini sering beliau gunakan, i'lam rahimakallah anna nawaqidul Islam ashru nawaqid. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, rahimakallah, doa. Ya. Doa birrahmah itu meliputi doa supaya dosa kita diampuni, ya, dan kita dihindarkan dari dampak negatif dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau kata-kata rahimakallah, maka itu meliputi dua pengertian. Pertama, doa supaya kita diampuni dosa-dosanya, dan jangan sampai kita masih merasakan dampak negatif dari dosa itu di masa yang akan datang. Yang lalu diampuni, yang akan datang kita dihindarkan dari sesuatu yang tidak kita sukai. Ini merupakan bukti nyata tentang betapa konsennya Syekh Muhammad Abdul Wahab, betapa pengasihnya beliau, sayangnya beliau kepada umat Islam secara khusus atau secara umum. Bertolak belakang dengan apa yang digembar-gemburkan oleh banyak kalangan. Beliau ini suka mengkafirkan, suka menghalalkan darah, memerangi semua orang yang menyelisihi. Ini jelas merupakan propaganda yang jahat yang dilancarkan oleh musuh-musuh dari dakwah tauhid. Karena memang dakwah tauhid itu banyak sekali musuhnya. Siapa yang musuhi? Ya orang-orang yang tidak ingin pamor mereka hilang di mata masyarakat. Itu yang biasanya musuhi. Orang-orang yang sudah punya kedudukan di mata masyarakat, dan kedudukan ini diraih dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Itu yang biasanya memusuhi dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid itu mengajarkan manusia agar tidak tergantung kecuali kepada Allah. Mengajarkan manusia agar hanya merendahkan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah. Sehingga otomatis orang-orang yang masih dikultuskan oleh pengikutnya akan kebakaran kumis dengan dakwah tauhid. Biasanya mereka enggak berjenggot kan? Kebakaran kumis mereka dengan dakwah tauhid ini. Nah, itu biasanya memusuhi. Atau antek-anteknya penjajah. Penjajah-penjajah kolonial, orang-orang yang biasanya dibesarkan di negara-negara bekas jajahan Inggris, karena Inggris ini paling banyak jajahannya, itu biasanya akan fobi dengan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid ini konsekuensinya adalah melawan para penjajah itu. Sebaliknya, kalau tasawuf itu akrab dengan para penjajah. Jarang ada kita mengenal pahlawan kok tokoh sufi. Kayaknya belum pernah dengar gitu loh, pahlawan tapi ahli tasawuf. Jarang. Yang banyak itu tokoh-tokoh sufi itu malah akrab dengan kaum penjajah. Difasilitasi bahkan kalau perlu. Dengan musuh-musuh Islam. Karena tasawuf adalah pintu paling lebar bagi aliran-aliran firqoh-firqoh yang tidak benar untuk menyebarluaskan dakwah mereka. Pintu yang paling lebar dan paling gampang adalah pintu tasawuf. Dan biasanya itu bertabrakan diametral dengan dakwah tauhid. A'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita ini wajib mempelajari empat masalah. Masalah-masalah yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah di sini meliputi agama secara keseluruhan, mewakili agama Islam itu sendiri. Al-ula, yang pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Masalah yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu. Al-ilm, al ini adalah alif lam al-ahdiyah. Ini ilmu din itu apa hakikatnya? Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Ma'rifatullah itu sendiri, mengenal Allah artinya mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, yang memiliki konsekuensi. Bukan hanya kita tahu kemudian sudah, enggak. Bukan ini yang wajib kita lakukan, tapi tahu kemudian kita mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan tersebut. Ma'rifah tastalzim qabul ma syara'ahu wal iz'an wal inqiyad lahu wa tahkimu syari'atihi allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini harus pengenalan yang menimbulkan konsekuensi menerima semua syariat Allah, kemudian tunduk taat terhadap syariat Allah tadi, dan menjadikannya sebagai hukum positif. Kita mengatur, menghukumi, memutuskan masalah-masalah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki, yang seperti itu. Jadi bukan cuma kita tahu kemudian kita tinggal, enggak. Ya. Bukan seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa cara, yaitu pertama dengan melalui ayat-ayatnya, ayat-ayat yang qauliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baik yang diwahyukan melalui Al-Qur'an maupun yang melalui sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang dirinya, umpamanya Allah tidak ngantuk, tidak tidur, ya, tidak pernah letih, berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Nah, ini sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan. Kita imani, kita yakini, kemudian kita bersikap, bertingkah laku sesuai dengan konsekuensi sifat-sifat Allah ini. Ya. Senantiasa mendengar hambanya, tidak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Melihat dimanapun, mendengar, maha tahu, enggak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Ini semua cara-cara kita mengenal Allah melalui ayat-ayat qauliyah. Ya. Cara lainnya adalah dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah, makhluk-makhluknya Allah. Diri kita sendiri. Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, apa namanya? Wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, bahkan pada dirimu sendiri. Masa kamu enggak bisa melihat? Coba lihat tanda-tanda kebesaran Allah, banyak sekali. Ya. Manusia ini makhluk yang aneh, aneh bin ajaib. Ya. Binatang dengan manusia itu kalau dilihat dari organ-organnya enggak banyak perbedaannya. Sama-sama punya otak, punya jantung, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan, punya kulit, otot-otot, semuanya dia lengkap. Tapi kenapa binatang ini enggak bisa bicara? Dia enggak bisa mikir sebagaimana manusia itu berpikir. Anjing, sapi, kucing, semua punya pita suara, punya kerongkongan, punya gigi, punya mulut, punya lidah. Tapi kenapa suaranya cuma begitu? Gak ada variasi lain gitu loh. Kambing semuanya mbek, mbek, sama. Gak ada warna lain suaranya. Manusia ini warnanya beda-beda, warna suaranya. Suara anak beda sama suaranya saat ofit sama yang lain-lain, beda. Ya. Kemudian dia bisa berbicara. Bicara ini mukjizat luar biasa loh. Ya. Yang di kedokteran mestinya bisa lebih paham masalah ini. Tidak ada ilmu untuk ngajari orang bicara tuh, nggak ada rumusannya. Antum pernah diajari orang tua bicara? Hah? Pernah? Mengajarkan bicara itu sulit tuh. Gramatika bahasa itu kompleks sekali. Ini anak umur 5 tahun tahu-tahu dia bisa lancar berbicara. Mungkin sebelum itu 3 tahun dia ngomong fasih ngomong. Ya kalau salah sedikit, enggak tiap kali salah dibenerkan sama orang tuanya, enggak. Dia bisa menguasai bahasa yang sangat kompleks tersebut. Siapa yang ngajari dia? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bayan itu adalah kepandaian berbicara. Ada min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bahimatul An'am itu enggak bisa ngomong dia. Makanya dibilang bahimah, mubham. Enggak jelas maksudnya apa, mbek. Apa nih mbek ini? Sakit kek? Minta makan? Kepanasan? Kedinginan? Mbek. Ya toh? Ini mbek. Itu mbek. Tak jelas. Ya. Dibilang juga al-ajma', ajam. Tak bisa fasih mengutarakan maksud. Manusia ini fasih dia. Pandai berbicara. Ini satu di antara sekian nikmat Allah. Ya. Jadi kita ini kalau kita mau koreksi, Masya Allah, luar biasa. Makanya orang yang mengatakan alam semesta tercipta secara kebetulan, ini orang gendeng bin Sinting al-Majnun. Ya. Gendeng bin Sinting al-Majnun. Ini tidak mungkin tuh. Yang makhluk yang hebat tercipta dari sel tunggal, teorinya Darwin itu. Darwin sendiri itu enggak yakin kok dengan teorinya. Enggak masuk akal teori itu. Teori kufur, 100% kufur itu. Kalau kita terpaksa mengajarkan teori Darwin di mengajarkan ilmu-ilmu batil, ilmu-ilmu kufur seperti teori Darwin dan yang sejenisnya, ya dia harus menjelaskan bahwasanya ini kufur, ini akidahnya orang kafir seperti ini, akidah orang yang tidak waras, ya. Nggak mungkin toh semua kok jadi sesuatu yang satu sel tunggal, nggak mungkin, mustahil. Dan itu bukan ilmu sebetulnya itu. Teori itu bukan ilmu. Itu masuknya adalah jahil murakkab itu. Yadhunnu syai'an sahihan wa huwa khilafus sahih. Batil. Ya, itu jahil murakkab. Jadi diri kita ini banyak sekali mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makin kita pelajari, makin yakin. Ya. Dan itu kita diperintahkan termasuk tadabbur. Ya. Afala tubsirun? Masa kamu enggak tahu? Ini kita didorong oleh Allah untuk menggali. Ya, belajar anatomi manusia, pelajari. Alam semesta pelajari dalam rangka untuk semakin menunjukkan bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu cara bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di samping melalui ayat-ayat qauliyahnya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mencapai dengan ilmu pengetahuan. Ya ini jangan kita paksakan. Segera kita beralih kepada dalil, kepada wahyu, ya. Sifat-sifatnya Allah, sifat zatnya Allah, sifat perbuatannya Allah. Ya, itu enggak semuanya bisa kita capai dengan tafakkur. Ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang tidak maka kita beralih kepada dalil. Ya. Dan kalau sudah beralih kepada dalil, akal harus manut sama dalil. Ya. Karena emang ini di luar jangkauannya akal. Di luar dari kemampuannya akal kita untuk memahami itu, maka kita tidak boleh mengutamakan akal. Namun kita harus menundukkan akal kita ini untuk sesuai dan selaras dengan dalil. Makanya di akhirnya beliau mengatakan wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dengan dalil-dalil yang muktabar. Al adillah ini bukan sembarang dalil, tapi dalil yang muktabar. Berikutnya dia mengatakan wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Ini juga bagian dari ilmu agama. Ya, nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ya. Dan mengenalnya juga bukan sekedar mengenal, tapi juga ada konsekuensi yang dituntut. Sebagaimana kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah untuk taat dengan sunnahnya, membenarkan semua sabdanya, mengamalkan, menjadikan sunnah beliau sebagai landasan hukum kita. Ya. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam. Ya, ini al-Islam bi makna al-'am, makna Islam secara umum itu artinya at-ta'abbud lillah bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusul ila an taquma as-sa'ah. Jadi beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Dan syariat ini meliputi syariat Rasul pertama sampai Rasul terakhir. Jadi Islam itu dalam pengertian ini adalah agama seluruh Nabi. Agama para Nabi semuanya. Ibrahim itu Muslim dalam pengertian ini. Ya. Isa itu Muslim. Semua para Nabi itu Muslim. Islam di makna al-am. Ya, ini taat pasrah sama Tuhan Allah itu Islam artinya. Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Jadi itu pengertian Islam secara umum, dan insyaallah akan kita sambung setelah salat Isya sekitar 1/4 jam gitu. Sekarang kita siap-siap dulu untuk salat Isya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.